8 fawahish, kekejian. 9 al-ghadar, menyelisih janji, ingkar janji. Berapa? 8. 9 bersama. 10 qatlatur rahim, memutuskan silaturahim. 11 juhun anil jihad, pengecut dari jihad, tidak mau jihad. 12 bakhil, sedih, apa bahasa, kikir. 13 ikhtilafus sirri wal alania, berbedanya amal ketika menyendiri dan ketika di tengah-tengah orang banyak. Di tengah orang banyak amal-amalnya soleh, ketika menyendiri salah. Itu berapa tuh? 13. 14 putus asa dari rahmat Allah. 15 merasa aman dari makar Allah. 16 meratap ketika mendapatkan musibah. 17 bangga dan sombong ketika memperoleh nikmat. 18 meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. 19 melanggar hukum-hukum Allah. 20 melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. 21 takut kepada makhluk tetapi tidak takut kepada Khalik. 22 beramal dengan riya dan sum'ah. Bedanya kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Kita tahajud tadi malam sendiri, nggak ada orang lihat, khusyuk banget. Aduh, sayang sekali ini nggak ada orang tahu. Besoknya kita ceritakan tadi malam saya tahajud khusyuk banget, tapi khusyuknya sampai nggak ingat apa-apa. Sumbang itu disebut sum'ah, memperdengarkan amalan kita, memberitahukan amalan kita. Ketika melaksanakan ibadahnya tidak ada yang lihat. Berapa tuh? 22. 23 menyelisihi Quran Sunnah, baik i'tikad maupun amalan. 24 mentaati makhluk dalam maksiat kepada Khalik. 25 ta'assub kepada kebatilan. 27, 26 istinja kepada ayat-ayat Allah, mempermainkan, mengolok-olok ayat-ayat Allah. 27 menentang yang hak. 28 menyembunyikan apa-apa yang wajib. Wajib diapakan? Lawan dari disembunyikan. Yajib izharuhu, dizahirkan, menyembunyikan apa-apa yang wajib ditetapkan, baik berupa ilmu maupun persaksian. 29 sihir. 30 menyakiti kedua orang tua. 31 membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak. 32 memakan harta anak yatim. 33 riba, memakan riba. 34 lari dari medan perang. 35 qadha, menuduh wanita muhsinin, muhsanat berzina. menjadi berzina kepada wanita-wanita yang baik-baik. Itu adalah dosa-dosa yang secara umum menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Perkataan Ibn Taymiyyah dikutip oleh Ibnu Rajab lam yaqdah ulil i'tibar. Ibnu Rajab, oleh Siddiq Hasan Khan, halaman 222. Yaqdah ulil i'tibar Sunan Siddiq Hasan Khan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah menerangkan beberapa dosa yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Seperti yang dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Iyad bin Himam, bahwa Rasul sallam dalam suatu khutbahnya yang panjang, salah satu isi khutbahnya mengatakan, "Wa ahlun nar khamsa." Para penghuni neraka itu ada lima. Pertama, ad-dha'iful ladzi la jabra lah. Pertama, orang yang lemah, yang tidak ada zabar, yang tidak memiliki zabar. Zabar itu la aqla la yamna'uhu mimma lam la yanbaghi. Yang tidak berakal, yang dengan akal ini sebenarnya dia bisa tercegah dari apa-apa yang tidak patut dia lakukan. Orang lemah yang buruk. Kedua, alladzina hum fiikum tab'an la yattabi'una ahlan wala malan. Orang-orang yang ada di tengah-tengah kalian sebagai pengikut, tapi mereka tidak mengikuti baik oleh keluarganya ataupun hartanya. Ketiga, wal kha'ilul ladzi la yahfalu tamah, yaitu orang yang khianat, yang tidak menampakkan sikap tamaknya. Wa in daqqa illa khana. Kalau tidaklah mereka itu ditelusuri, diinterogasi dan yang sebangsanya, kecuali akan didapatkan pengkhianatannya. Keempat, wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa huwa wa yukhadiuka an ahlika wa malika. Seseorang yang siang atau pagi dan sorenya terus menipumu, baik tentang keluargamu atau hartamu. Selain itu, Nabi Sallam pun menerangkan bakhil, kadhib. Kadhib itu dusta. Sandir itu fuhas, yaitu orang-orang yang melaksanakan kefahisyan, yaitu kekesian. Inilah dosa-dosa yang secara umum menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Itu subpoin yang kelima dari pembahasan yang pertama. Adapun yang keenam, ashas bi'ayinihim finnar. Beberapa pribadi, personal, yang sudah dipastikan masuk neraka. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik masuk neraka, itu tidak diragukan lagi. Al-Qur'anul Karim telah mengabarkan kepada kita, sebagaimana Rasulullah pun telah mengabarkan kepada kita, bahwa ada pribadi-pribadi tertentu yang secara pasti masuk neraka. Di antara mereka anak Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Seperti dalam surah Hud 98, Yaqudu qawmahu yawmal qiyamah fa'auradahumun nar. Fir'aun menggiring kaumnya pada hari kiamat, lalu dia memasukkan mereka ke dalam neraka. Di antara mereka yang masuk neraka secara pasti adalah istri Nabi Nuh, juga istri Nabi Lut. sebagaimana diceritakan dalam surah At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru ra'ata Nuh wa ra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain. Faqalatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi shay'an wa qila idkhulan nara ma'adakhirin. Allah telah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kedua wanita ini berada di bawah kewenang dua hamba kami yang soleh. Tapi kedua-duanya berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka tidaklah bermanfaat tebusan dari mereka sedikitpun. Dikatakan, masuklah kalian berdua ke dalam neraka. Ini ditakdir. Ditakdir tadi. Ini dipastikan kedua-duanya masuk neraka. Ditunduk-tunduk. Yang pribadi-pribadi tertentu oleh Allah Tuhan. Kalau yang tidak ditakyin oleh Quran Sunnah, jangan coba-coba kita mentakyin. Sekalipun ketika di dunianya, ketika dia masih hidup dan belum mati dia kafir, jangan coba-coba si Anu pasti dalam neraka. Sebab siapa tahu sebelum matinya dia taubat masuk Islam, kemudian jadi orang yang soleh. Si fulan umpamanya kejahatannya sudah tak tertandingi, tapi masih hidup. Jangan coba-coba menghukumi dia sebagai ahli neraka. Sebab siapa tahu sebelum mati dia taubat. Tapi yang tadi dijelaskan oleh Quran Sunnah pasti masuk neraka. Subbahasan yang terakhir atau yang ketujuh adalah tentang kafaratul jin finnar. Jin yang kafir di dalam neraka juga. Coba lihat Zah. Jin-jin kafir akan masuk neraka sebagaimana manusia-manusia kafir. Karena jin kafir, jin pun mukallaf, dibebani dengan kewajiban seperti manusia. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat 56. Di hari kiamat jin dan manusia bakal dikumpulkan dalam keadaan yang sama, di tempat yang sama. Kalau kita ingin lihat jin nanti di akhirat. Dalam bentuk asli, kalau di dunia enggak bisa dalam bentuk asli. Paling-paling dalam bentuk yang lain, menjelma sebagai binatang, sebagai monster, sebagai raksasa, sebagai hantu, sebagai apa. Dan kalau sedang menjelma, pukul aja. Kena, dibunuh, bisa mati dia. Makanya enggak sembarangan jin menjelma. Sebab resikonya terlalu besar. Kalau pas menjelma jadi kuntilanak umpamanya, kita tangkap, kita ikat, kita pukuli, sakit dia. Apa? Lari. Kalau kitanya lari, dia enggak ngejar. Jangankan lari, pas begitu dia lagi menjelma, pas ada orang pasti menghilang. Hilang, karena takut. Kalau pas ngejar ke kita, kejar lagi. Gigit-gigit lagi. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-An'am 128. Maksudnya menjelaskan bahwa jin manusia akan dikumpulkan bersamaan. Bukan penjelasan menggigit atau mengejar tadi. Kata Allah, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktartum minal ins. Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua, Allah berseru, wahai para jin, wahai golongan jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Juga di dalam surah Maryam 68 kata Allah, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانَ ثُمَّ لَنُحْجِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ إِتِّيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ aula bima aula biha silbiya. Demi Allah, demi Rabbmu, pasti kami kumpulkan manusia dan setan, kemudian kami giring mereka ke sekitar jahannam dengan dalam keadaan jizya. Kata orang Sunda, tatak deku. Jizya itu apa ya bahasa Indonesia? Berlutut. Apa terjemah di sana? Berlutut. Nah, tapak tepuk. Kemudian kami cabut dari setiap golongan di antara mereka siapa yang paling menentang kepada Allah. Yang paling menentang kepada Allah. Kemudian kami benar-benar lebih tahu tentang orang-orang yang lebih berhak masuk ke dalamnya, itu jin dan setan dan manusia juga. Kemudian Allah katakan kepada yang kafir di antara mereka, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fil nar. Masuklah di umat-umat yang telah lalu sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia ke dalam neraka. Wa inna dzalik, dan ketika itu yukabbakabuna finnar, mereka dijungkir balikan di dalam neraka, dibolak-balik sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara 94-95 kata Allah, faqubkibu fiha hum wa ghawun wa junudu iblis ajma'un. Faqubkibu fiha, mereka dijungkir balikan di dalamnya. Hum wa gawun, mereka dan orang-orang yang durhaka. Wa junudu iblis ajma'un, juga tentara-tentara iblis semuanya. Ini dari kalangan jin, sebab iblis dari bangsa jin. Dengan demikian sempurnalah kalimat Allah yang menetapkan bahwa Allah akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia yang kafir. Sebagaimana di dalam surah Fussilat 25 kata Allah, wa haqqat 'alaihimul qawlu fi umamin wa tammat kalimatur rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan telah sempurna ketetapan Allah bahwa aku akan memenuhi jahannam dengan jin dan manusia seluruhnya. Itu ada dalam surah Hud ayat 119. Dalam Fussilat 25 dikatakan, wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qabrihim min al-jinni wal ins. Dan telah tetap ketetapan dari Allah atas mereka pada umat-umat yang telah lalu sebelum mereka dari bangsa jin dan manusia. Selesai pembahasan pertama tentang orang-orang yang kekal di dalam neraka. Pembahasan pertama yang memuat 7 pokok bahasan berbicara tentang ahli neraka dan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Ini adalah pasal yang kelima. Masih pasal kelima, pembahasan kedua. Tadi pembahasan pertama tentang ahli neraka dan kejahatan-kejahatannya. Kemudian pembahasan pasal kelima ahli neraka dan kejahatannya, pembahasan pertama orang-orang yang kekal dalam neraka. Sekarang pembahasan kedua, alladzina la yakhluduna finnar, orang-orang yang tidak kekal di dalam neraka. Tadi yang kekal, sekarang yang tidak kekal. Artinya hanya sementara. Pembahasan ini memuat beberapa sub-bahasan. Pertama, at-ta'rif bihim. Kita berkenalan dulu dengan mereka. Siapa orang-orang yang tidak kekal di dalam neraka? Dalam pembahasan ini, mu'alif menyatakan, alladzina yadkhuluna an-nar thumma yakhrujuna minha hum ahlut tauhid alladzi lam yushriku billahi syai'a walakin lahum dhunubun walakin lahum dhunubun katsiratun faqat sayyi'atihim wa khaffat mawazinuhum fahaulai yadkhuluna an-nara madada ya'lamu Allahu tabaraka wa ta'ala thumma yakhrujuna bi syafa'ati syafi'in wa yukhriju Allahu bi rahmatihi aqwaman lam ya'malu khairan qat. Orang-orang yang masuk neraka lalu akan keluar lagi dari neraka itu adalah mereka para ahli tauhid yang tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tapi mereka mempunyai dosa-dosa yang banyak yang mengalahkan faqat sayyi'atihim, yang merupakan kesalahan-kesalahan mereka yang membuat kesalahan mereka lebih banyak, faqat mawazinuhum, dan ringan amal kebaikannya. Amal kejelekannya lebih berat daripada amal kebaikan. Maka mereka akan masuk neraka pada masa-masa tertentu, sementara dengan waktu yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Lalu mereka akan keluar dari neraka karena syafaat para pemberi syafaat, dan Allah akan mengeluarkan dengan rahmatnya beberapa kaum yang belum pernah mengerjakan amal baik sedikit pun. Tapi dia ahli tauhid, dalam arti tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Adapun sub bahasan yang kedua, dosa-dosa yang dijanjikan akan memperoleh balasan neraka, tetapi tidak kekal. Sementara. Hanya sementaranya entah berapa puluh tahun, ratus tahun, ribu tahun. Wallahu'alam. Berikut ini akan kita jelaskan beberapa dosa didasarkan kepada nas-nas yang menerangkan bahwa pelaku dosa-dosa ini diazab di dalam neraka. Pertama, al-firaqul mukhalifah li sunnah. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah. Tapi tidak kafir ya, masih muslim. Hanya menyimpang, penuh bid'ah. Baik bid'ah i'tiqad maupun bid'ah amali. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ad-Darimi, Ahmad, Ahakim dan yang lain-lainnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah. Kata Muawiyah, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Faqal, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraku ala 72 millah wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 Sintani wa sab'una finnar wa wahidah fil jannah wahyal jamaah. Kata Muawiyah, ketahuilah bahwasanya Rasul SAW dulu pernah berdiri di tengah-tengah kami lalu berkata, kata Rasul SAW, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab mereka berpecah belah menjadi 72 millah, 72 keyakinan. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 diantaranya di dalam neraka, satu di dalam surga. Satu ini adalah al-jamaah. Hadis ini sahih. Al-Hakim setelah mengutip hadis ini, beliau menjelaskan dari segi sanad. Kata Imam Al-Hakim, hadihi asanid tuqamu bihal hujjah fi tashihil hadis. Sanad-sanad ini bisa menegakkan hujjah tentang pensahihan hadis ini. Dan perkataan Al-Hakim ini disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Kata Syekhul Islam, wa hadisun sahihun masyhur. Ini adalah hadis yang sahih dan masyhur. Hadis ini pun disahihkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam. Syekh Muhammad Nasir Al-Albani hafizahullah telah mengumpulkan jalan-jalan hadis ini, sanad-sanad hadis ini, dan berbicara tentang sanadnya dan menjelaskan bahwa ini hadis yang sahih yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Syekh Al-Albani hafizahullah menjelaskan hadis ini sahih di dalam silsilah al-hadis as-sahihah, hadisnya nomor 204. Siddiq Hasan Khan berpendapat bahwa penambahan hadis ini, penambahan yang ada dalam hadis ini yaitu kulluha halikah illa wahidah, semua kelompok itu akan binasa kecuali satu, atau tambahan lain sintani wasabuna finnar, dua kelompok, 72 kelompok masuk neraka, ini tambahan yang dhaif, kata Siddiq Hasan Khan. Kemudian beliau menukil pendhaifan tambahan ini dari gurunya Asy-Syaukani, juga dari Ibnu Wazir, dan lebih sebelumnya lagi adalah Ibnu Hazm. Bahkan qad istahsana qawlu man qala inna hadhi ziyadah min dasisil mulahadah aw mulahidah fa inna fiha at-tanfir 'ala al-islam wa at-tahwir min ad-dukhuli fi. Bahkan ada orang yang mengabaik terhadap orang yang berkata bahwa tambahan tadi, bahwa semua masuk neraka kecuali satu, itu dikatakan dasisil mulahidah, sisipan kaum mulahidah, kaum ateis. Karena di dalam pernyataan tadi ada tanfir. Tanfir itu membuat orang lari dari Islam dan membuat orang takut masuk Islam. Takut termasuk golongan yang masuk neraka, karena 73 golongan umat Islam berpecah belah, semua masuk neraka kecuali satu. Satu ini jamaah. Maka pernyataan atau keterangan Siddiq Hasan Khan, Imam Asy-Syaukani, Ibnu Wazir, dan Ibnu Hazm dibantah oleh Syekh Al-Albani hafizahullah dari dua segi. Segi pertama, anna naqdal ilmi al-hadith qad dalla ala sihhati hadhihi ziyadah fala ibrata bi qawli man dha'afaha. Bahwa kajian ilmiah, menurut kajian ilmiah dari aspek hadis, telah menunjukkan sahihnya tambahan ini, maka tidak boleh dianggap ucapan orang-orang yang membaikkannya. Jadi secara ilmu hadis, setelah ditelaah, tambahan ini sahih. Aspek kedua, annalladzina sahahuha akthar wa a'lam min Ibni Hazm, la siyama wa huwa ma'rufun 'inda ahli al-'ilm bi tashaddudihi bin naqd. Fala yanbaghi an yahtajja bihi idza taqarrada 'inda adamil mukhalafah فَكَيْفَ إِذَا خَلَفَ. Kedua, ulama-ulama yang mensahihkan tambahan ini lebih banyak dan lebih tinggi ilmunya dibanding Ibnu Hazm. Terutama Ibnu Hazm ini dikenal di kalangan para ulama orang yang tasyaddud dalam hal menakab. Sangat ketat, terlalu ketat di dalam menyeleksi hadis. Sehingga yang sedikit kesalahan ya ula rawi hadis atau sedikit kesalahan hadis yang bisa ditolerir oleh Ibnu Hazm tidak bisa ditolerir. Maka tidak boleh berhujjah dengan perkataan Ibnu Hazm ketika tidak ada orang yang menyelisihi pendapat Ibnu Hazm dalam menakab hadis, apalagi ada yang menyelisihi Ibnu Hazm. Dan yang menyelisihi ini lebih tinggi ilmunya dari Ibnu Hazm, seperti Ibn Taymiyah umpamanya. Adapun Ibnu Wazir, dia menolak tambahan tadi bahwa kulluha finnar illa wahidah, semua masuk neraka kecuali satu. Ibnu Wazir menolak tambahan ini hanya dari segi makna, bukan dari segi sanad. Berarti Ibnu Wazir ini mengakui dari segi sanad sahih, hanya maknanya enggak bisa diterima katanya. Maka Siddiq Hasan Khan telah berkata dalam Yaqdah Ulil I'tibar menjelaskan bahwa Siddiq Hasan Khan termasuk yang menolak hadis ini, tambahannya maksudnya, bahwa semua masuk neraka kecuali satu. Kecuali ya, 72 golongan masuk neraka, satu golongan masuk surga. Kata Siddiq Hasan Khan bahwa muqtada ziyadah annalladhi yadkhulul jannah min hadhihi al-ummah qalil wal nusus as-sahihah tsabitah tadullu ala anna ad-dakhilina min hadhihi al-ummah al-jannah katsirun katsirun yablughuna nisfa ahli al-jannah. Kata Siddiq Hasan Khan, tambahan dalam hadis tadi yang menyatakan 72 masuk neraka, satu masuk surga, mengandung arti bahwa orang yang masuk surga di kalangan umat ini hanya sedikit. Padahal nas-nas yang sahih menetapkan bahwa orang yang masuk surga di kalangan umat ini banyak, sampai setengah ahli surga. Ini bisa dilihat. Ahlul jannah yablughuna nisfa ahlil jannah. Maka ketika membantah hal pendapat tadi, berkata Syekh Al-Albani hafizahullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah, waraddu ala hada min iddati wujuh, bantahan terhadap hal ini dari beberapa aspek. Pertama, laisa makna inkisamil ummah ila 73 firqah ay yakuna aktsarul ummah fin nar li anna aktsarul ummah awam lam yadkhulu fi tilkal qura wal ladzina iftaraqu wa qadu wa asallu mukhalifin sunnah qalilun bin nisbah lil ladzina janabu dhalika kullah. Kata Syekh Al-Albani, pembagian umat Islam menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan satu masuk surga. Tidaklah berarti bahwa umat lebih banyak masuk neraka. Karena 72 golongan masuk neraka, satu masuk surga. Oh, berarti yang masuk neraka lebih banyak. Tidak begitu. Karena kebanyakan umat adalah orang awam yang tidak termasuk firqah-firqah yang 72 itu. Tidak. Dan orang-orang yang berpecah belah, berfirqah-firqah, yang menetapkan pokok-pokok akidah yang menyelisih sunnah, itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang menjauhi mereka. Itu yang pertama. laisa kullu man khalafa ala sunnah fi mas'alah minal masail yu'addu minal qura al mukhalifa li sunnah al bal muradu bihim alladziina tabannaw usulan tusayyiruhum firqatan mustaqillatan bi nafsiha taraku min ajliha katsiran min nususil kitab was sunnah kal khawarij wal mu'tazilah war rafidah. Kedua, tidak semua orang yang menyimpang dari sunnah dalam salah satu masalah dianggap masuk kepada firqah yang menyelisihi sunnah. Tidak. Bahkan yang dimaksud firqah yang menyelisihi sunnah itu adalah orang-orang yang membangun pokok-pokok pemikiran sehingga mereka menjadi firqah tersendiri yang independen. Dengan pokok-pokok pikiran yang mereka bangun itu, mereka meninggalkan banyak nas-nas kitab dan sunnah seperti Khawarij, Mu'tazilah, dan Rafidah. Rafidah itu Syiah. Amal ladina yatabannawna al-kitab wa sunnah la yahiduna anhum fa innahum idha khalafu fi mas'alatin minal masail la yu'adduna firqatan min al-firaq. Adapun orang-orang yang membangun pokok-pokok akidah mereka di atas kitab dan sunnah, dan mereka tidak pernah lepas dari kitab dan sunnah, maka bila mereka salah, bila mereka menyelisihi kitab sunnah dalam salah satu masalah, mereka tidaklah termasuk firqah di antara firqah-firqah yang 72 tadi. Ini alasan yang kedua. Alasan ketiga, az-ziyadah. Az-ziyadah tu dalat anak an-nal-firqa finnar walakinnaha lam tujib lahumul khulud finnar. Tambahan dalam hadis tadi, semuanya masuk neraka, 72 masuk neraka kecuali satu, itu menunjukkan bahwa kelompok yang 72 tadi di neraka, akan tetapi tidak berarti mereka kekal di dalam neraka itu. Sebab dianggap umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Masih dianggap umatku. Kalau umatku masih dianggap muslim, kalau muslim berarti dianggap belum kafir. Kalau belum kafir berarti tidak kekal di dalam neraka. Wa min al-ma'lumi anna ba'd ahli hadhihi al-firaq kafaratun khalidun fin-nar qawlatil batiniyah alladhina yadhharuna al-iman wa yabtinuna al-kufra ka Ismailiyah wa Daruz wa An-Nasiriyah wa nahwihim. Satu hal yang dimaklumi bersama bahwa sebagian firqah-firqah yang ada yang kafir, ada yang kekal dalam neraka. Contohnya seperti Batiniyah yang sesat. Mereka lahirnya menampakkan keimanan, batinnya kufur. Seperti Ismailiyah, kemudian Ad-Darus dan Nasiriyah dan yang sebangsa. Wa minhum alladzina khalafu ahla sunnah fi masail kabirah azimah walakinnaha la tasilu ila al-kufri fa haula laisa lahum wa'dun mutlaqun bidukhulil jannah walakinnahum tahta al-mashi'ati in syaa Allah ghafara lahum wa in syaa 'adzabahum وقد تكون لهم أعمال صالحة عظيمة تنجيهم من النار وقد ينجون من النار بشفاعة الشافعين وقد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. Di antara 72 golongan tadi yang menyelisihi Ahlussunnah dalam masalah-masalah yang besar, akan tetapi penyelisihannya itu tidak sampai kepada kufur. Mereka tidak mendapatkan janji yang mutlak masuk surga, tapi nasib mereka berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni mereka dan masuk surga tanpa neraka dulu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan siksa dulu mereka. Kadang-kadang mereka punya amal soleh, dan amal soleh ini menyelamatkan mereka dari neraka. Kadang-kadang mereka selamat dari neraka karena ada orang-orang yang memberi syafaat. Yang memberi syafaat itu diantaranya Rasul Sallallahu Sallam dalam riwayat Bukhari, inna syafaati li alil kabairi min ummat. Syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Kadang syafaatnya dari keluarganya yang mati syahid, karena yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. Kadang anaknya yang meninggal ketika kecil juga memberi syafaat kepada orang tuanya, atau anaknya yang soleh, atau yang lain-lainnya. Atau terkadang mereka masuk neraka dan tinggal dalam neraka selama waktu yang ditentukan oleh Allah untuk tinggal di sana, tapi tidak selama-lamanya. Lalu mereka keluar dari neraka baik karena syafaat para pemberi syafaat, atau karena rahmat dari Allah Arhamur Rahimin. Inilah kelompok pertama yang akan masuk neraka tetapi tidak kekal. Kelompok pertama itu adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah, seperti Mu'tazilah, seperti Asy'ariyah, seperti Maturidiyah, seperti Khawarij, seperti Murji'ah, dan banyak lagi kelompok-kelompok yang lain termasuk Syiah. Kelompok kedua yang akan masuk neraka tetapi tidak kekal adalah al-mumtani'un al-mumtana'una minal hijrah. Orang-orang yang tidak mau hijrah. Dulu di zaman Mekah. Sekarang berlaku enggak? Berlaku. Yaitu orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Seperti Amerika, Jepang, Singapura yang harus sulit hidup di sana. Sulit untuk melaksanakan syariat Islam. Tidak boleh haram hukum. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia yang mayoritas muslim. Dan Islam diakui sebagai salah satu agama yang diakui secara konstitusional. Kata mu'alif, la yajuzu lil muslim ayyuqima fi diyaril kufri idha wujidat diyarul islam khasatan idha kana matakuhu fi diyaril kufri yu'riduhu lil fitnah. Tidak boleh seorang muslim tinggal di negeri kafir bila ada negara Islam, khususnya apabila dia tinggal di negeri kafir banyak menghadapi fitnah yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan syariat Islam. Makan sulit. Karena dagingnya, imma daging babi, daging anjing atau yang haram, atau daging kambing atau ayam tapi tidak disembelih. Entah diapakan. Atau ada yang dagingnya disembelih, daging ayam, wadahnya lagi wadah orang kafir yang kita sudah tahu itu tidak boleh. Kecuali kalau tidak ada wadah lain dan kita mencucinya sendiri. Allah tidak menerima uzur orang-orang yang tidak mau pindah dari tempat itu. Allah mengabarkan kepada para malaikat, kepada kita, bahwa para malaikat menyalahkan kelompok manusia yang tidak mau pindah dari tempat seperti itu. Padahal orang-orang yang tidak mau pindah itu mengaku mereka itu mustad'afina fil ardh, orang-orang yang tertindas di muka bumi. Mau sholat, itu mungkin. Mau saum, dia